بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله akan melanjutkan pelajarannya, pelajaran bahasa Arab, pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang keempat, Al-Mujalladur Rabi', jilid yang keempat, terakhir sampai pada pelajaran atau daras yang ke-10. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10. Sampai pembahasan pada tamarin, latihan-latihan. Terakhir pada latihan tamrin sanin, latihan yang kedua ya. At-tamrin sani. Yang berikutnya. Kalau yang kemarin pada latihan yang kedua atau tamrin yang kedua, yang di akhir masih ada sedikit soal latihan, ya, insya Allah bisa dicoba ya, dicoba sendiri, dilatih sendiri, yaitu mencari bomir-bomir yang ada dalam daras dan menyebutkan masing-masing jenisnya, ya. Insya Allah bisa ya. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil, kemudian terkait dengan i'rabnya ada dhamir rafa munfasil, ada dhamir rafa muttasil, ada dhamir nasab munfasil, ada dhamir nasab muttasil, dan dhamir jar muttasil. Untuk jar hanya ada muttasil saja, ya. Ya, untuk dhamir yang jar, dhamir yang berada pada tempat jar, pada mahal jar, itu hanya ada atau hanya muttasil saja, ya. Tidak ada yang munfasil. Adapun untuk dhamir-dhamir rafa dan juga dhamir-dhamir nasab, itu ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Ya, kesimpulan dari pembahasan sebelumnya pada tamrin yang sebelumnya demikian. Kemudian berikutnya langsung saja kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, palitan yang ketiga, tamrin yang ketiga. Yukta bi bumi, ya, halaman 89 ya. Yukta bi bumirin nasbi. Yukta bi dhamirin nasbi munfasilan. Yukta bi dhamirin nasbi, didatangkan dhamir nasab. Dhamir nasab itu didatangkan, dihadirkan. Munfasilan. Munfasilan dalam keadaan munfasil atau secara munfasil. Jadi dhamir nasab didatangkan dalam keadaan munfasil, artinya dhamir nasab yang didatangkan itu keadaannya munfasil, bukan muttasil tapi munfasil. Kapan atau di mana didatangkan dhamir nasab dalam keadaan munfasil, keadaannya munfasil, awalan yang pertama, idza kana maf'ulan bihi wa taqaddama ala fi'lihi. Ya, idza kana maf'ulan bihi wa taqaddama ala fi'lihi. Ya, jadi jika dhamir nasab tersebut itu sebagai maf'ul bih. Ya, idza kana maf'ulan bihi. Jika dia, yaitu dhamir nasab itu, keadaannya sebagai maf'ul bih. Wa taqaddama ala fi'lihi, dan dia mendahului fi'ilnya. Jadi dua syarat atau dua hal ini ya. Jika dhamir nasab tersebut dia keadaannya atau kedudukannya dalam kalimat ya sebagai maf'ul bih dan dia mendahului fi'ilnya. Jadi maf'ul bih itu bisa ataupun boleh mendahului fi'ilnya. Ya, secara asal atau pada asalnya urutan kata-kata ya dalam jumlah fi'liyah, susunan kalimat yang diawali dengan fi'il, jumlah fi'liyah, pada asalnya tersusun dari apa? Yang pertama fi'il, ya, fi'ilnya dulu. Kemudian berikutnya adalah fa'il. Kemudian berikutnya baru maf'ul bih. Ini susunan pada asalnya. Fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Ini. Nah, dalam beberapa keadaan ataupun dalam beberapa penggunaan untuk tujuan atau untuk maksud-maksud tertentu, ya, terkadang ya maf'ul bih itu didahulukan. Ya, maf'ul bih yang secara asal letaknya di paling akhir, di belakang atau paling akhir, itu dia bisa ataupun dia boleh itu didahulukan. Artinya dia mendahului fi'ilnya. Ini bisa, ini boleh. Karena ada satu maksud tertentu. Ya, mungkin di sini nanti dalam pembahasan balaghah yang terkait dengan makna. Ya, di sana. Yang jelas, itu boleh. Secara nahwu, boleh. Ya, maf'ul bih itu mendahului fi'ilnya, itu boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah fa'il. Artinya yang tidak boleh mendahului fi'il itu adalah fa'il. Ditinjau dari sisi nahwu. Artinya pengertian fa'il ditinjau dari sisi nahwu. Bukan pengertian fa'il secara bahasa. Ini perlu diperjelas, perlu diperhatikan. Karena berbeda. Pengertian fa'il secara bahasa, secara harfiah, dengan pengertian fa'il, definisi fa'il secara nahwu. Itu ada perbedaannya. Ya, kalau diartikan secara lafaz, secara bahasa atau secara harfiah, yang namanya fa'il, itu adalah pelaku. Orang yang melakukan perbuatan fi'il. Itu arti secara lafad atau secara bahasa, secara harfiah. Ya, arti dari fa'il adalah pelaku yang melakukan, yang berbuat. Yang melakukan suatu pekerjaan, suatu fi'il. Itu secara makna secara harfiahnya atau secara lafaz, secara bahasa. Jadi setiap kata, setiap isim yang menunjukkan dia pelaku dari suatu fi'il, maka ini masuk cakupan dari makna fa'il secara lafaz, secara harfiah. Tetapi dari sisi nahwu atau dalam tinjauan secara nahwu, pengertian fa'il tidak sebatas itu. Ya, definisi atau pengertian atau ta'rif dari fa'il itu tidak sekedar menunjukkan pelaku saja, tetapi di sana ada ketentuan lain. Yakni apa? Yang dimaksud dengan fa'il secara nahwu dari sisi tinjauan nahwu adalah isim yang menunjukkan pelaku ya dari fi'il, yang melakukan perbuatan fi'il, dan dia terletak setelah fi'il. Ya, jadi yang disebut dengan fa'il secara nahwu itu selalu atau harus terletak setelah fi'ilnya. Ya, Misalkan zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Zahaba fi'il Muhammadun, dia yang melakukan perbuatan zahaba, Muhammad pergi. Artinya Muhammadun dia, artinya Muhammadun ini yang menunjukkan pelaku dari perbuatan zahaba. Kemudian dilihat dari sisi letaknya, Muhammadun ini letaknya setelah fi'il zahaba. Maka dari tinjauan nahwu, dari sisi nahwu, Muhammadun inilah yang disebut dengan fa'il. Pun demikian dari sisi arti kata atau secara bahasa tadi, Muhammadun ini juga sebagai, juga bisa pula disebut sebagai fa'il. Jadi baik dari sisi bahasa, sisi lafaz maupun sisi nahwu, ya, Muhammadun dalam contoh kalimat ini itu sebagai fa'il, itu disebut sebagai fa'il. Ya, pada kalimat ini tadi ya, zahaba Muhammadun. Jadi Muhammadun itu fa'il, baik secara bahasa, secara lafaz maupun secara nahwu. Akan tetapi ketika susunan kalimatnya berubah menjadi misalnya Muhammadun zahaba, ya, Muhammadun zahaba, Muhammad pergi, ya, Muhammad pergi, ya, susunannya dibalik atau ditukar, ya, gampangannya ya, mudahnya. Jadi Muhammadun diletakkan di awal, kemudian baru diikuti fi'ilnya. Muhammadun zahaba. Muhammad pergi. Kalau dilihat secara makna, secara bahasa atau secara tadi arti lafad, lafadnya, di situ dalam kalimat ini, kalimat yang kedua ini tadi ya, Muhammadun zahaba, ya, Muhammad ini menunjukkan apa, pelaku dari perbuatan zahaba, artinya Muhammad yang melakukan perbuatan zahaba. Benar, dia adalah fa'il dari sisi bahasa, dari sisi lafaz atau harfiahnya. Artinya yang artinya di situ Muhammad dia yang melakukan perbuatan zahaba. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi nahwu, dari sisi tata bahasa, ya, Muhammadun itu bukan fa'il. Muhammadun pada kalimat Muhammadun dhahaba, dia tidak disebut sebagai fa'il. Itu bukan fa'il. Meskipun secara makna menunjukkan pelaku, tetapi karena letaknya dia mendahului fi'il, maka dia tidak disebut sebagai fa'il. Ya. Apa? Ya, dia disebut, atau dia disebut sebagai, atau dia menempati kedudukan mubtada. Muhammadun zahaba, di situ Muhammadun sebagai mubtada, dan zahaba ini khobar. Demikian dari sisi nahwu, dari sisi tata bahasa. Nah, Muhammadun itu disebut sebagai fa'il dari sisi nahwu ketika dia letaknya setelah fi'il pada kalimat yang pertama tadi, kalimat asal tadi, yakni zahaba Muhammadun. Ini ya, zahaba Muhammadun. Maka di situ Muhammadun sebagai fa'il secara nahwu. Ini. Jadi di sini menunjukkan apa? Fa'il ini dalam pembahasan nahwu ya, secara nahwu ya. Dalam ilmu nahwu tata bahasa. Jadi yang namanya fa'il itu tidak bisa mendahului fi'ilnya atau tidak boleh mendahului fi'ilnya. Dia harus terletak setelah fi'il. Itulah fa'il. Nah, berbeda dengan fa'il, yakni maf'ul bi. Maf'ul bi ini berbeda dengan fa'il. Memang tadi disebutkan ya, secara asal maf'ul bi letaknya di paling akhir atau paling belakang. Walaupun terkadang juga boleh maf'ul bi diletakkan setelah fi'il, sebelum fa'il juga boleh. Ya. Misalnya kalau kalimat asalnya akala Ahmadu al-inaba. Akala Ahmadu al-inaba. Atau inaban. Ahmad makan anggur. Akala Ahmadu inaban. Ahmad makan anggur. Ya. Ini kalimatnya. Akala itu fi'al. Ahmadu fa'il, kemudian Ainaban maf'ul bih. Ini secara asal demikian, susunan yang asal seperti itu. Jadi fi'il dahulu, kemudian diikuti fa'il, kemudian diikuti maf'ul bih. Tapi terkadang boleh maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Tetap terletak setelah fi'il, tetapi maf'ul bihnya didahulukan daripada fa'ilnya. Menjadi akala inaban ahmadu. Akala inaban ahmadu. Ya, jadi makan anggur, memakan anggur Ahmad. Ya, kalau bahasa Indonesia ya sebenarnya hampir sama ya. Artinya tetap sama, Ahmad makan anggur. Atau makan anggur, ya. Atau apa, yang makan anggur, Ahmad. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia, ya kira-kira ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi yang jelas, untuk memaknai kalimat, ya kembalikan ke bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia itu sekedar apa memudahkan, atau sekedar, atau fungsinya bahasa Indonesia untuk memudahkan memahami maksud kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia ya. Ini, jadi kembali ke tadi, jadi maf'ul bih itu terkadang bisa didahulukan daripada fa'ilnya. Letaknya tetap setelah fi'il, tetapi dia lebih dahulu dari fa'il, itu boleh, itu bisa. Nah, selain itu juga maf'ul bih dia ternyata juga bahkan bisa mendahului fi'ilnya. Maf'ul bih itu bisa mendahului fi'ilnya. Artinya maf'ul bih disebutkan pertama kali, baru kemudian fi'il, baru kemudian fa'il. Ini boleh, ini bisa. Secara nahwu benar. Artinya tidak salah, tidak keliru. Tetap disebut sebagai maf'ul bih. Berbeda dengan fa'il tadi ya. Tetap ketika maf'ul bih didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya, tetap dia sebagai maf'ul bih. Tidak berubah menjadi mubtada misalnya, tidak. Tetap dia maf'ul bih. Jadi dia maf'ul bih yang didahulukan, muqaddam. Didahulukan dari fi'ilnya dan juga fa'ilnya. Ini contoh banyak sebenarnya ya. Ya misalkan dari contoh tadi menjadi Ainaban akala ahmadu. Ainaban akala ahmadu. Semacam itu boleh, itu benar. Ya. Itu ya. Itu secara umum dulu. Artinya kaidah tentang letak maf'ul bih yang dia boleh mendahului fi'ilnya. Nah, maf'ul bih itu bisa berupa isim zahir, yakni selain dari dhamir, dan juga bisa berupa dhamir. Jadi maf'ul bih bisa berupa dhamir, bisa pula berupa bukan dhamir. Ini. Nah, kembali ke pembahasan di sini lagi. Dhamir nasab, ya, dhamir nasab. Ya, di situ disebutkan dhamir nasab ya. Apa? Ingat ya, dhamir nasab berarti dhamir ini berada pada mahal nasab, berada pada tempat nasab. Ya. Pada poin yang pertama disebutkan dhamir nasab itu didatangkan ya, dalam keadaan munfasil. Yang pertama, idza kana maf'ulan bihi, jika dhamir nasab itu sebagai maf'ul bih atau keadaannya maf'ul bih. Maf'ul bih kan termasuk isim yang mansub. Berarti pas, cocok. Ya. Jadi dhamir nasab, ya dia tempatnya sebagai maf'ul bih pada poin yang pertama ini. Ya. Jadi jika dhamir nasab itu berada sebagai maf'ul bih, wa taqaddama ala fi'lihi, dan dia mendahului fi'ilnya. Ini dua syarat ya. Dhamir nasab itu sebagai maf'ul bih, dan dia mendahului fi'ilnya. Artinya maf'ul bih ini berupa dhamir nasab dan maf'ul bih ini mendahului fi'ilnya. Maka disitulah didatangkan dhamir nasab yang munfasil. Dhamir nasab yang keadaannya munfasil. Bukan muttasil. Ya. Ini. Nahwu contoh. Iyyaka na'budu. Ya. Kita hafal semua, setiap hari kita baca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, di sini iyyaka ini dhamir nasab. Dia munfasil. Ya. Iyyaka ini dhamir nasab yang munfasil. Di sini didatangkan dhamir nasab ini dengan keadaan munfasilnya. Kenapa? Karena dhamir ini iyyaka dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Dalam kalimat ini dia sebagai maf'ul bih dan dia mendahului fi'ilnya. Ya, disebutkan di situ id asluhu yakni atau karena asalnya apa? Na'buduka. Asalnya adalah na'buduka. Kami beribadah kepadamu. Na'budu itu fi'il kemudian disertai fa'il yang mustatir yang berupa dhamir yang mustatir ya. Kemudian maf'ul bih-nya adalah dhamir kaf. Ini secara asal. Susunan pada asalnya. Fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Nah, kemudian maf'ul bih tadi yang berupa dhamir. Ya, kalau pada kalimat asal ini dhamirnya mutasil. Dhamir kaf. Itu digunakan dhamir yang mutasil. Karena dia letaknya di akhir. Setelah fi'il dan fa'ilnya. Maka digunakan yang mutasil. Nah, kemudian ketika dia diubah tempatnya, diganti tempatnya, dhamir ini diletakkan di awal, mendahului fi'ilnya, maka digunakanlah atau didatangkanlah dhamir nasab yang keadaannya munfasil. Jadi bukan kaf, bukan kana budu, kafnya didahulukan tidak dengan lafaz kaf, dhamir kaf tidak, tetapi digunakan dhamir nasab yang keadaannya munfasil, yakni iyyaka. Sehingga menjadi kalimatnya atau ayatnya menjadi iyyaka na'budu. Ini ya. Ini secara nahwu demikian. Dan terkait dengan makna ya. Ini nanti kembali ke pembahasan balaghah insyaallah ya atau yang seputar itu. Nah, ketika didahulukan maka di situ mengandung makna hasyr ya, pembatasan ya. Jadi iyyaka na'budu. Engkaulah, hanya engkaulah, hanya kamulah ya, kami beribadah. Ya. Dan seringkali diterjemahkan yang lebih mudah difahami dalam bahasa Indonesia, hanya kepadamulah kami beribadah. Ya. Tetapi ingat ya, kepada di situ tambahan ya dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab tetap makna dari iyyaka adalah kamu atau engkau. Tidak terkandung makna kepada dalam bahasa Arab ya. Ini ingat. Jadi iyyaka na'budu, engkaulah kami yang kami ibadahi, yang kami sembah. Ini, hanya engkaulah. Nah, karena dia didahulukan tadi ada makna hasyar ya, pembatasan ya, hanya hanya engkaulah yang kami ibadahi. Itu ya makna dari ayat ini. Kalau kalimat asalnya na'buduka. Ya, na'buduka. Ya. Ya, makna secara umum sebenarnya sama. Cuma tadi ketika maf'ul bih didahulukan di situ terkandung makna hasyr ataupun pembatasan tadi ya, hanya engkaulah atau hanya kepadamulah. Adapun pada kalimat yang asal tadi, ketika maf'ul bih di akhir, letaknya tetap di akhir, pada asalnya di akhir, na'buduka, maka di situ tidak terkandung makna hasyr, tidak terkandung makna pembatasan. Jadi masih apa? Makna asal atau makna umum, na'buduka, kami beribadah kepadamu, kami menyembah engkau, kami beribadah kepada engkau. Ini. Ya. Sama atau beda? Coba perhatikan. Direnungi. Diresapi. Antara iyyaka na'budu dengan na'buduka. Beda ya. Secara kandungan makna. Itu berbeda. Inilah salah satu keistimewaan bahasa Arab. Ya, kenapa? Ya, di antara hikmahnya, di antara sebabnya, alasannya. Kenapa bahasa Arab itu yang digunakan sebagai bahasa Al-Quran. Kalau dikatakan na'buduka, ya, na'buduka, kami beribadah kepadamu, kami menyembah engkau, ya, ini ditujukan kepada Allah ya, ya Allah kami menyembah engkau atau kami beribadah kepada engkau, maka apa? Di situ terkandung makna menyembah kepada Allah, benar, tetapi juga tidak menutup kemungkinan menyembah selain Allah. Jadi masih terbuka kemungkinan menyembah pada selain Allah. Kenapa? Karena hanya dikatakan kami beribadah kepadamu, kami menyembah engkau. Ya, benar, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, benar, iya. Tetapi juga apa tadi masih ada kemungkinan dia menyembah selain Allah. Jadi dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Ada kemungkinan demikian. Kemungkinan ya, artinya tidak mesti, tergantung orangnya masing-masing. Bisa jadi memang hanya menyembah kepada Allah, tapi bisa jadi dia menyembah kepada Allah dan juga menyembah yang lainnya selain Allah. Ini kandungan maknanya secara tersirat demikian. Memungkinkan demikian. Jadi masih apa tadi terbuka pintu ke arah yang lain. Dan inilah asyirik. Artinya ketika seseorang menyembah Allah dan juga dia menyembah yang lainnya, maka itulah asyirik. Syirik mensekutukan Allah, menyandingkan Allah dengan yang lain. Ya, seseorang sholat, seseorang zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah. Bersama dengan itu, dia pergi ke kuburan, menyembah batu, menyembah pohon, mengagungkan ini dan itu, dan yang lainnya. Artinya dia menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah, menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan, sesuatu yang diagungkan, dipuja-puja, diharapkan dan seterusnya. Nah, itulah syirik. Itu ya. Jadi itu kandungan makna dari kalimat asal na'buduka, ya, itu masih ada kemungkinan yang menyembah kepada selain Allah. Ya, itu kandungan maknanya. Adapun pada kalimat iyyaka na'budu atau pada ayat ini ya, iyyaka na'budu ketika maf'ul bih ini didahulukan, iyyaka na'budu, maka apa tadi ada makna hasyar itu pembatasan, hanya kepada engkau atau hanya engkaulah ya Allah, hanya engkaulah yang kami ibadahi, hanya engkaulah kami menyembah. Artinya hanya pembatasan, dibatasi. Hanya Allah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada selain Allah. Hanya Allah satu-satunya yang kami sembah, yang kami ibadahi. Artinya apa di situ? Di situ menutup kemungkinan penyembahan terhadap selain Allah. Menutup kemungkinan penyembahan atau peribadahan kepada selain Allah. Jadi penyembahan, persembahan ataupun penyembahan ataupun peribadahan itu hanya ditujukan kepada Allah semata satu-satunya. Gitu ya. Itu kandungan maknanya. Ya. Itu. Jadi berbeda secara makna. Kandungan makna yang tersirat. Ya. Ketika maf'ul bih itu didahulukan semacam itu. Jadi kenapa? Dalam ayat ini Allah menggunakan uslub atau bentuk kalimat semacam itu. Mengapa maf'ul bih yang berupa dhamir, nasab yang munfasil itu didahulukan? Karena tadi untuk membatasi. Artinya penyembahan itu hanya untuk Allah satu-satunya. Tidak kepada selain Allah. Menutup kemungkinan ya, penyembahan, pengibadahan peribadahan kepada selain Allah. Jadi hanya Allah lah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Hanya Allah lah yang kami ibadahi. Hanya Allah lah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah, ya Allah, kami meminta pertolongan. Ini sedikit tambahan faedah ya, terkait dengan ayat ini, terkait dengan tadi maf'ul bih yang didahulukan. Ya, ya insya Allah, ya, kalau kita sedikit demi sedikit mempelajari bahasa Arab satu persatu dengan ya dengan pertolongan Allah, dengan kita tekun rajin ya, mencermati satu persatu, meresapi, memperhatikan benar-benar, insya Allah tadi akan kita temukan hal-hal yang semacam itu. Kenapa? Apa hikmahnya Allah menyatakan dalam ayatnya, dalam kalamnya, dalam ucapannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kok Allah tidak mengatakan na'buduka wa nasta'inuka? Ini ya, ini sebagai satu misal. Ya, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata demikian memurnikan pengibadahan hanya untuk Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, yang disembah. La ilaha illallah. Itu ya. Ini. Kembali ke pembahasan ya. Alafu minkum. Tadi agak melebar. Kembali ke pembahasan ini. Itu ya. Jadi yang pertama, jika dhamir nasab itu sebagai maf'ul bih dan dia mendahului fi'ilnya. Kemudian yang berikutnya, tsaniyan yang kedua. Jadi didatangkan dhamir nasab dalam keadaan munfasil idza waqa'a maf'ulan li masdarin mudhafin ila fa'ilihi. Ya, keadaan yang kedua. Jadi dhamir nasab itu didatangkan dalam keadaan munfasil idza waqa'a maf'ulan. Jika dhamir nasab ini terletak sebagai maf'ul, yakni maf'ul bi, li masdarin, untuk suatu masdar, ya, untuk sebuah masdar atau suatu masdar, mudhafin ila fa'ilihi, yang diidhafahkan pada fa'ilnya. Masdar yang diidhafahkan pada fa'ilnya. Ya, li masdarin mudhafin ila fa'ilihi. Masdar yang diidhafahkan pada fa'ilnya. Jadi masdar, ya, ini isim yang menunjukkan makna perbuatan sebagaimana fi'il. Ya, isim yang menunjukkan makna suatu perbuatan seperti yang ditujukan pada fi'il. Artinya, ada kesamaan antara masdar, ada kesamaan makna antara masdar dengan fi'il. Apa? Masdar dan fi'il itu sama-sama menunjukkan perbuatan. Ya, sama-sama menunjukkan perbuatan. Misalnya apa? Zara. Ya, contoh yang disebutkan di sini ya, zara itu berkunjung. Zara itu fi'il. Menunjukkan makna apa? Perbuatan, berkunjung. Ya, perbuatan mengunjungi ya, atau berkunjung. Itu akan menunjukkan suatu perbuatan ya. Nah, kemudian masdar pada zara adalah ziarah. Ziaratun atau ziarah. Ini masdarnya. Masdar ini, ziaratun bermakna apa? Sama. Yaitu bermakna berkunjung atau mengunjungi. Jadi sama maknanya dengan fi'il, sama-sama menunjukkan perbuatan. Zara mengunjungi atau berkunjung, ziarah bermakna mengunjungi atau berkunjung. Sama. Itu ya. Jadi ada kesamaan makna antara masdar dengan fi'il, yaitu sama-sama menunjukkan makna perbuatan atau amalan. Ya. Dan tentu juga ada bedanya. Nah, karena itu sesuatu yang berbeda atau dibedakan. Yang satu fi'il, yang satu masdar. Ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau fi'il, sebagaimana pengertian fi'il ya, fi'il itu menunjukkan suatu perbuatan, jadi suatu kata yang menunjukkan suatu perbuatan dan terkait dengan waktu. Fi'il menunjukkan suatu perbuatan terkait dengan waktu. ya, waktu lampau atau madi, ya, waktu sekarang atau hal atau hadir, kemudian waktu akan datang atau mustakbal, itu terkandung dalam satu fi'il. Jadi di samping menunjukkan makna perbuatan, dia juga menunjukkan waktunya, kapan perbuatan itu dilakukan. Secara tersirat terkandung makna waktu, kapan perbuatan itu dilakukan. Misalkan tadi, zara, berkunjung, ini fi'il, dan jenisnya adalah fi'il madhi. Berarti di situ apa? Perbuatan berkunjung itu dilakukan di waktu lampau, sebelum kata ini diucapkan. Waktu lampau itu bisa kemarin, dahulu, atau beberapa saat yang lalu, beberapa detik yang lalu, itu sudah masuk waktu lampau. Artinya sebelum diucapkannya kata ini. Nah, jadi ketika disebut zara, maka di situ menunjukkan makna tadi perbuatan berkunjung, dan juga secara tersirat tadi menunjukkan waktunya, yaitu waktu yang lampau, sudah terjadi. Ini fi'il. Kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yazuru. Zara yazuru. Yazuru fi'il, fi'il mudhari'. Artinya dia menunjukkan perbuatan fi'il, yaitu perbuatan berkunjung, seperti zara tadi ya berkunjung, hanya saja waktunya, apa? Kalau mudhari', itu waktu hadir, sekarang, atau waktu mustakbal, akan datang. Jadi ketika disebutkan misalnya, yazuru, berkunjung, dengan bentuk fi'il mudhari' ini, maka secara tersirat dia menunjukkan waktu berkunjungnya. Mungkin saat ini, ketika itu diucapkan, atau mungkin akan datang nanti atau besok, setelah kata itu diucapkan, akan datang. Ini. Jadi, meskipun tidak disebutkan secara jelas waktunya, tetapi secara tersirat atau kandungan maknanya, itu akan selalu terkait dengan waktu. Itu satu fi'il. Ya, jadi fi'il, dia kata yang menunjukkan suatu perbuatan dan terkait dengan waktu. Adapun masdar, apa? Masdar itu kata atau isim yang menunjukkan suatu, yang menunjukkan makna suatu perbuatan dan tidak terkait waktu. Karena masdar termasuk isim. Isim itu kalimat atau isim itu kalimah. Kalimah ya. Kalimah itu kata. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna dan tidak terkait waktu. Masdar termasuk isim. Berarti masdar dia menunjukkan makna perbuatan tetapi dia tidak terkait waktu. Berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il menunjukkan makna perbuatan terkait waktu, tetapi kalau masdar menunjukkan makna perbuatan tetapi tidak terkait waktu. Misalkan tadi ziarah. Kalau fi'ilnya zara ya zuru ya, kemudian masdarnya apa? Ziaratun, ziarah. Nah, makna dari ziarah apa? Ya menunjukkan makna perbuatan, berkunjung. Berkunjung atau mengunjungi. Itu saja. Tidak terkait dengan waktu, tidak terkandung waktunya apakah kemarin, dahulu, waktu lampau ataukah sekarang ataukah akan datang, tidak. Sama sekali tidak terkandung makna waktu di situ. Sekedar menunjukkan makna perbuatannya saja. Sekedar menunjukkan makna berkunjung atau mengunjungi. Tidak terkandung makna waktu padanya. Ziarah berkunjung. Artinya perbuatan mengunjungi, perbuatan berkunjung. Itu saja. Ini. Nah, kemudian masdar itu bisa beramal sebagaimana fi'il. Ya, masdar dia bisa beramal sebagaimana fi'il. Artinya apa? Fi'il itu mempunyai fa'il dan juga mempunyai maf'ul bih. Sebagiannya ya. Sebagian fi'il ada yang mempunyai fa'il. Nah, kalau mempunyai fa'il pasti ya. Semua fi'il mempunyai fa'il. Tetapi untuk maf'ul bih itu pada sebagian fi'il mempunyai maf'ul bih. Sebagian tidak. Nah, masdar itu juga demikian. Masdar dia bisa beramal seperti fi'ilnya. Artinya apa? Masdar ini bisa mempunyai fa'il dan juga mempunyai maf'ul bih sebagaimana fi'il. Dan tentu masing-masing ada pembahasannya ya. mungkin di lain waktu pada pembahasan masing-masing secara rinci fi'il bagaimana, masdar bagaimana terkait dengan fa'il dan juga maf'ul bihnya. Tetapi secara umum tadi bahwasanya masdar itu juga bisa mempunyai fa'il dan juga mempunyai maf'ul bih sebagaimana fi'il. Ya. Nah, dalam hal ini apa? Masdar tadi disebutkan limasdarin mudhafin ila fa'ilihi. Ya, masdar yang diidhofahkan pada fa'ilnya. Masdar kan termasuk isim ya. Artinya dia bisa mudhaf, bisa diidhofahkan sebagaimana isim pada umumnya menjadi mudhaf. Nah, masdar ini diidhofahkan pada fa'ilnya. Fa'il dari masdar. Ingat, masdar dia menunjukkan perbuatan ya. Setiap perbuatan pasti ada yang melakukan. Yang disebut dengan fa'il. Ya, dan perlu kehati-hatian tadi ya, fa'il ada secara bahasa, secara lafaz, makna secara bahasa atau secara lafaz, dan ada makna fa'il secara nahwu. Ini perlu diperhatikan. Nah, di sini masdar itu bisa diidhofahkan pada fa'ilnya. Artinya yang menunjukkan pelaku perbuatan pada masdar tersebut. Ini. Dan juga masdar itu juga bisa mempunyai maf'ul bih. Sebagaimana fi'il juga mempunyai maf'ul bih, masdar juga demikian bisa mempunyai maf'ul bih. Ya. Nah, di sini dalam poin ini jika maf'ul bih dari masdar tersebut apa bagaimana masdarnya, masdar itu diidhofahkan pada fa'il ya, masdar mudhaf diidhofahkan pada fa'il, ada suatu masdar dan dia diidhofahkan pada fa'il, selain mempunyai fa'il masdar juga mempunyai maf'ul bih dalam konteks ini ya, dalam pembahasan ini ya. Jadi masdar ini dia mempunyai fa'il, masdar ini mudhaf atau diidhofahkan pada fa'il tersebut. Selain itu dia juga mempunyai maf'ul bih. Nah, ketika maf'ul bihnya dari masdar tersebut itu berupa dhamir, ya, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir nasab, ya, karena maf'ul bih ya tentunya dhamirnya nasab. Kemudian dhamir nasab yang bagaimana? Yang munfasil ataukah yang muttasil? Yakni yang munfasil. Jadi sebagaimana tadi disebutkan dhamir nasab itu didatangkan ya, dalam keadaan munfasil ketika dia terletak sebagai maf'ul bih pada masdar yang diidhofahkan pada fa'ilnya. Ya. Untuk lebih jelasnya dengan contoh ya, mungkin kalau dijelaskan tadi mungkin masih agak membingungkan atau kesulitan untuk difahami, kita lihat contohnya. Biasanya dengan contoh itu lebih jelas insya Allah. Ya. Artinya untuk memahami satu kaidah, lihatlah contohnya. Ataupun sebaliknya, dengan contoh itu insya Allah bisa lebih mudah untuk memahami satu kaidah. Jadi jangan dipisahkan antara kaidah dengan contoh. Dan nahwu sendiri artinya adalah contoh. Jadi ilmu nahwu itu ilmu contoh. Artinya ilmu nahwu dia diambil dari contoh-contoh yang ada. Contoh dari Al-Quran Al-Karim. Contoh dari hadis Nabi SAW. Contoh dari ucapan orang-orang Arab. Zaman dahulu. Zaman jahiliyah dan permulaan Islam. Gitu ya. Jadi pengambilan kaidah ilmu nahwu itu dari contoh-contoh yang ada. Sehingga apa? Setiap kaidah akan selalu ada contohnya. Dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ucapan orang Arab zaman dahulu ya. Ini pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada contoh, tidak ada kaidahnya. Karena pengambilan kaidah ilmu nahwu ya dari contoh. Ilmu nahwu itu ilmu contoh. Sehingga untuk memahami satu kaidah dalam bahasa Arab, perhatikan contoh yang disampaikan, yang ditunjukkan di situ. Insya Allah, Dengan itu akan lebih mudah memahami. Kaidahnya demikian, demikian, demikian. Tidak ada contohnya. Ya, mungkin akan apa bingung atau sulit difahami. Maksudnya bagaimana sih? Kok kaidahnya begini, begini? Ya, lihat contoh yang ditunjukkan. Bagaimana contohnya? Lihatlah, terapkan kaidah pada contoh itu. Atau sesuaikan contoh dengan kaidahnya. Saling terkait kaidah dengan contoh. Kalau tidak sesuai kaidah dengan contoh, berarti ada yang salah di situ. Mestinya cocok, sesuai. Kaidahnya demikian-demikian, contohnya seperti ini. Contoh sesuai dengan apa yang diterapkan oleh kaidah itu, ataupun sebaliknya. Gitu ya. Kembali ke sini, nahwu contoh. Nantadiru ziyaratal mudiri iyana al-yawma. Nantadiru ziyaratal mudiri iyana al-yawma. Kami menunggu kunjungan mudir kepada kami al-yawma pada hari ini. Ya, perhatikan di sini, nantadiru ya, kami sedang menunggu. Kemudian ziyaratal mudiri, kunjungan mudir. Ziyarah itu master. Menunjukkan perbuatan ya, mengunjungi atau berkunjung. Kemudian master ini diidhofahkan pada al-mudiri, pada artinya dia mudhof pada al-mudiri. Mudir. Mudir ini apa? Dia yang melakukan perbuatan ziarah. Berarti mudir ini sebagai fa'ilnya. Mudir, al-mudiri ini sebagai fa'il dari masdar ziarah. Dan di sini susunannya adalah idhofah. Ziyarata mudhof, al-mudiri mudhof ilaih. Dilihat dari susunannya ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Ada tinjauan dari sisi susunan dan ada tinjauan dari sisi fungsi. Kalau dilihat dari sisi susunannya, ini susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Masdar ziarah sebagai mudhof, al-mudiri sebagai mudhof ilaih. Ya, maka akan menyesuaikan dengan kaidah idhofah, mudhof mudhof ilaih, al-mudiri mudhof ilaih majrur, al-mudiri. Kemudian dilihat dari sisi fungsi, al-mudiri itu sebagai fa'il dari masdar. Maka tadi dikatakan masdar yang diidhofahkan pada fa'ilnya. Itu dari sisi fungsi atau makna. Akan tetapi dilihat dari sisi susunan ataupun lafadznya, ya lafadznya ataupun i'rabnya, dia mengikuti apa tadi susunannya. Karena ini susunan idhofah, ya lafadznya atau i'rabnya mengikuti apa idhofah. Artinya al-mudiri meskipun dia fa'il ya, secara fungsi atau secara makna dia fa'il dari masdar, tetapi di sini dia masuk dalam susunan idhofah, dia sebagai mudhof ilaih, maka al-mudiri ini majrur sebagai mudhof ilaih. Jadi bukan kemudian dia marfu. Loh, dia kan fa'il, berarti dia marfu. Itu kalau fa'il itu ketemunya dengan fi'il, marfu benar. Tetapi kalau fa'il ketemu dengan masdar, artinya fa'il digandengkan, dihubungkan dengan masdar, fa'il itu masdar itu diidhofahkan kepada fa'il, maka dia secara susunan tadi menjadi susunan idhofah. Masdar diidhofahkan pada fa'il, berarti fa'il itu sebagai mudhof ilaih dari masdar, maka fa'il ya mudhof ilaih dari masdar, maka apa, kalau mudhof ilaih berarti dia majrur. Jadi secara lafaz dia majrur, ziyaratal mudiri, bukan al mudiru tetapi al mudiri. Kemudian setelah itu dia juga masdar ziarah mempunyai maf'ul bih, yakni berupa bomir nasab. Di sini yang digunakan bomir nasabnya apa? Iyana. Ternyata bomir nasab yang keadaannya munfasil. Sebagaimana tadi disebutkan dalam kaidah. Ya, iyana ini bomir nasab yang munfasil. Nah, kenapa tidak digunakan bomir nasab yang mutasil? Bomir na, misalkan ziyaratal mudiri na, tidak. Karena di sini Domir nasab di sini dia sebagai maf'ul bih pada masdar yang diidofahkan pada fa'il. Maka domir nasab yang digunakan adalah yang munfasil, yaitu iyana dalam contoh ini. Ini ya, domir nasab, karena sebagai maf'ul bih ya, maka domirnya nasab, bukan domir yang rafa, bukan misalnya ziyaratul mudiri nahnu, bukan, nahnu itu kan domir rafa. Ya, ingat, bedakan ada domir rafa dan domir nasab sesuai dengan kedudukannya. Kalau maf'ul bih ya berarti dia domir nasab. Kalau misalkan fa'il atau misalkan mubtada berarti dia domir rafa. Gitu ya. Ini contohnya tadi ya. Baik. Jadi di sini ziyaratul mudiri iyana. Ziyarah tu masdar, dia mudhaf, al-mudiri sebagai fa'il dari masdar. Tetapi di sini disusun dalam susunan idhofah, dia menjadi mudhaf ilaih, maka dia majrur. Kemudian iyana, ini domir nasab dalam keadaan munfasil. Ya. Karena dia tadi terletak sebagai maf'ul bih untuk masdar yang idhofah, masdar yang diidhofahkan pada fa'ilnya. Ini ya. Jadi tadi kaidahnya demikian, contohnya seperti ini. Cocokkan, sesuaikan. Contoh yang berikutnya, musa'adatuka iyaya kanat qabla musa'adati iyaka. Ya, musa'adatuka iyaya kanat qabla musa'adati iyaka. Ya, musa'adah, musa'adatun, ini masdar. Masdar ini diidhofahkan kepada fa'ilnya, yaitu dhamir kaf. Musa'adatuka, musa'adah, membantu atau bantuan. Bantuan di situ artinya membantu ya, artinya menunjukkan perbuatan, bukan bantuan berupa benda, bukan berupa barang, bukan, tetapi bantuan berupa perbuatan, bermakna membantu ya. Seperti ziarah tadi, berkunjung atau kunjungan ya, kunjungan di situ bermakna perbuatan, berkunjung atau mengunjungi. Ziaratul mudiri atau ziaratul mudiri, kunjungan mudir, artinya sama maknanya dengan mudir mengunjungi, sama ya, jadi menunjukkan perbuatan ya. Jadi kembali ke contoh yang kedua, musa'adatuka, bantuanmu, maksudnya apa, engkau membantu. Jadi bantuan di situ menunjukkan perbuatan ya tadi ya, membantu, perbuatan membantu ya. Kemudian ada dhamir kaf, musa'adatuka. Kaf di sini dhamir kaf ya, untuk mukhatab, kamu atau engkau sebagai apa, tadi sebagai fa'il dari masdar, musa'adatuka, engkau membantu atau bantuanmu, perbuatan kamu membantu. Artinya dhamir kaf sebagai fa'il. Kemudian di sini disusun dengan susunan idhofah, musa'adatu sebagai mudhaf, masdar ini sebagai mudhaf, kemudian dhamir kaf sebagai mudhaf ilaih. Ya, karena mudhaf ilaih itu majrur, maka dhamirnya adalah dhamir jar. Dhamir jar hanya ada mutasil, sehingga digunakan di sini dhamir kaf yang mutasil, dhamir jar mutasil. Kemudian ada maf'ul bihnya. Iya, ya. Engkau membantu saya. Bantuanmu kepada saya atau engkau membantu saya. Jadi iya ya. Berarti apa? Di sini sebagai maf'ul bih. Iya ya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih berupa dhamir. Dhamir nasab ya. Karena maf'ul bih berarti dhamirnya adalah dhamir nasab. Kemudian dhamir nasab ini terletak sebagai maf'ul bih untuk atau pada apa tadi, masdar yang idhofah pada fa'il. Musa'adatuka itu masdar yang mudhof pada fa'il. Berarti maf'ul bih yang berupa dhamir nasab digunakan yang munfasil, yaitu iya, iya ya. Gitu ya. terkait dengan terjemahan, Musa ada tuka iyaya, ini boleh diterjemahkan dengan engkau membantu saya. Jadi tidak harus diartikan bantuanmu kepada saya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin terkadang ya, atau banyak yang mengartikan seperti itu, Musa ada tuka iyaya, bantuanmu kepada saya. Ya, itu boleh. Seperti tadi juga, ziaratal mudiri iyana, kunjungan mudir kepada kita, kepada kami. Itu boleh. Tetapi juga, tapi kalau dikembalikan pada bahasa Arabnya secara makna, ya, boleh pula dikatakan terjemahannya, Musa ada tuka iyaya, diterjemahkan dengan kamu membantu saya. Itu boleh. Atau tadi ziaratal mudiri iyana, diterjemahkan atau dimaknai dengan apa? Mudir mengunjungi kami. Boleh. Ya. Itu ya, itu dari sisi terjemahannya ya sebagai tambahan. Kembali ke sini, musa'adatuka iyaya kanat qabla musa'adati iyaka. Ya, jadi engkau membantu saya itu sebelum musa'adati iyaka, sebelum saya membantumu. Musa'adati, musa'adah, itu masdar, dia diidhafahkan kepada fa'il, yakni dhamir ya mutakallim, saya membantu atau bantuan saya. Kemudian ini mempunyai maf'ul bih yang berupa dhamir nas, dhamir yaitu dhamir nasab yang munfasil, iyaka. Kenapa digunakan yang munfasil? Ya tadi, karena dia terletak sebagai maf'ul bih untuk masdar yang idhofah, masdar yang mudhaf yang diidhofahkan kepada fa'ilnya. Ini ya. Itu ya, itu keadaan yang kedua, didatangkan masdar nasab yang dalam keadaan munfasil. Kemudian yang berikutnya, salisan yang ketiga, idza waqa'a ba'da harfil 'athfi. Idza waqa'a ba'da harfil 'athfi, jika dhamir nasab itu terletak setelah huruf 'athf. Dhamir nasab terletak setelah huruf 'athf. Tentunya disesuaikan ya huruf 'athfnya atau ma'tuf alaihnya itu juga keadaannya nasab. Jadi sama-sama nasab atau mansub. Ya. Jangan sampai yang sebelum huruf ataf itu marfu, kemudian setelah huruf ataf itu dhamir nasab, ya itu tidak cocok, tidak sesuai. Jadi i'rabnya tentu akan sama karena huruf ataf itu menghubungkan yang sebelum dan yang setelahnya dalam keadaan i'rab yang sama. Jadi di sini disebutkan idza waqa'a ba'da harfil 'athfi, jika dhamir nasab itu terletak setelah huruf 'athf. Nahwu contoh ra'aituka wa iyyahu. Ra'aituka wa iyyahu. Aku melihat kamu dan dia. Ra'aituka, ra'aitu aku melihat. Kafnya kamu. Aku melihat kamu. Wa iyyahu dan dia. Artinya aku dan aku melihat dia. Nah di sini didatangkan lembar nasab yang munfasil ini iyahu, karena dia terletak setelah huruf ataf yaitu waw, dan yang sebelum huruf ataf itu juga keadaannya nasab. Ra'aitu ka, lembar kaf, ini lembar nasab sebagai maf'ul bi, tapi dia yang mutasil karena ya karena dia langsung terletak setelah fi'il dan fa'ilnya, digunakan yang mutasil. Adapun yang setelah wawu ataf itu digunakan yang munfasil. Ra'aituka iyyahu. Ya. Ra'aituka wa iyyahu. Ada wawunya ya, ada wawu ataf ya. Ra'aituka wa iyyahu. Ini. Contoh yang berikutnya, inni wa iyyaka najihani. Inni wa iyyaka najihani. Sungguh aku dan kamu berhasil. Inni, inna bertemu dengan ya mutakallim. Ya mutakallim ini sebagai isim dari inna. Isim inna itu termasuk isim yang mansub. Berarti dhamir ya mutakallim ini berada pada mahal nasab. Ya. Kemudian diatafkan. Ya, ada huruf atafnya. Ya, diatafkan dengan dhamir juga. Maka dhamir yang terletak setelah huruf ataf ya digunakan yang munfasil. wa iyyaka, dan nasab yang keadaannya munfasil, wa iyyaka. Ini jadi sama-sama nasabnya, ya mutakalim di situ dhamirnya nasab, hanya saja dia muttasil sesuai dengan letaknya. Kemudian yang terletak setelah huruf ataf itu juga dhamir nasab, tetapi dia munfasil karena dia terletak setelah huruf ataf. Wow. Ini berikutnya keadaan yang keempat, didatangkan dhamir nasab dalam keadaan munfasil, idza waqa'a ba'da illa, jika dhamir nasab itu terletak setelah illa. Ya. Nahwu, contoh, ma sa'altu illa iyyaka, aku tidak bertanya kecuali engkau. Illa iyyaka, ada illa kemudian setelahnya dhamir nasab apa yang munfasil, iyyaka, bukan yang mutasil, bukan illa ka, tidak. Kalau kaf kan mutasil, tetapi di sini digunakan yang munfasil karena terletak setelah illa, illa iyyaka. Contoh yang berikutnya, la na'budu illa iyyahu, la na'budu illa iyyahu, kita tidak beribadah kecuali hanya dia, hanya kepada dia, hanya kepada Allah. Illa iyyahu, iyyahu ini dhamir nasab terletak setelah illa, maka digunakan yang munfasil. Yang berikutnya, khamisan yang kelima, idza waqa'a ba'da dhamir nasbin muttasilin, jika dhamir nasab itu terletak setelah dhamir nasab yang muttasil. Jadi didatangkan dhamir nasab yang keadaannya munfasil itu jika dia terletak setelah dhamir nasab yang muttasil. Jadi ada apa? Berurutan atau jejer ya, ada berurutan. Sama ada dua dhamir nasab berurutan ya. Yang pertama itu dhamir nasab muttasil. Kemudian setelahnya juga ada dhamir nasab lagi. Langsung. Tidak ada huruf ataf atau tidak ada kata-kata atau huruf yang lain. Dhamir nasab muttasil, kemudian langsung ada dhamir nasab yang satunya. Maka dhamir nasab yang berikutnya ini digunakan yang munfasil. Ini maksudnya. Idza waqa'a ba'da dhamir nasbin muttasilin, jika dhamir nasab itu terletak setelah dhamir nasab yang muttasil. Nahwu, contoh. Aina majalatul mudiri, di mana majalahnya mudir, di mana majalah mudir? Jawabannya, a'taituhu iyyaha. A'taituhu iyyaha. Aku memberikan pada dia, aku memberikan beliau dia. Ya, dulu sudah dijelaskan ya pada hiwar ya. Nah di sini makna dari ini. Kemudian di sini a'taituhu iyyaha. Ada dhamir nasab yang muttasil yaitu dhamir ha. A'ta fi'il, kemudian dhamir ta yang suku yang dhamma sebagai fa'il. Kemudian setelahnya ada dhamir ha. A'taituhu. Ha ini dhamir nasab ya, karena dia sebagai maf'ul bih ya, maka dia dhamir nasab. Kemudian dia muttasil. Kemudian setelahnya ada dhamir nasab lagi yaitu iyyaha. Sama-sama dhamir nasab ya. Yang awal tadi dhamir nasabnya muttasil, yang berikutnya apa? Ya, karena dia terletak setelah dhamir nasab yang muttasil, maka dia digunakan yang munfasil, dhamir nasab yang munfasil menjadi iyyaha. Bukan muttasil, bukan ha. Kalimatnya tidak menjadi a'taituhu ha, tidak. Tetapi a'taituhu iyyaha. Ini. Nah di sini untuk poin yang kelima ini ada keterangannya tentang tadi ketika dhamir nasab terletak setelah dhamir nasab yang muttasil bagaimana? Idza kana dhamirani min rutbatin wahidatin wajabal faslu kama fil mithali sabiqi. Jika keadaan kedua dhamir itu ya min rutbatin wahidatin dari satu rutbah, satu kedudukan, satu derajat, satu tingkat atau satu posisi. Ya, rutbah, rutbatun, rutbah itu derajat atau tingkat atau posisi. Jadi jika kedua dhamir tersebut yaitu dhamir nasab itu yang berurutan tadi ya, yang jejer tadi ya, berurutan ya, disebutkan satu domain nasab, kemudian berikutnya langsung domain nasab yang lainnya. Nah, jika kedua domain nasab itu min rutbatin wahidin, dari satu rutbah, dari satu derajat atau satu tingkatan yang sama, satu posisi yang sama, wajabal faslu, maka wajib pemisahan. Artinya wajib dipisahkan. Memisahkannya itu wajib. Atau membedakannya itu wajib. Kama fil misali sabiqin, sebagaimana pada contoh yang sebelumnya tadi. Artinya dipisahkan atau dibedakan bagaimana? Yang pertama itu dhamir nasab yang muttasil, kemudian yang kedua itu dhamir nasab yang munfasil. Ini wajib demikian jika kedua dhamir ini berada pada satu rutbah. Seperti contoh tadi, a'taituhu iyaha. Dhamir ha ini untuk ghaib. Kemudian iyaha juga sama untuk ghaib. Sama-sama untuk ghaib. Ini satu rutbah, satu tingkatan, satu derajat atau satu posisi. Yaitu sama untuk ghaibnya. Jadi maksud dari kesamaan tadi, satu rutbah, satu tingkatan atau satu derajat atau satu posisi. Ya, karena dia sama ghaibnya dalam contoh ini. Sama-sama untuk ghaib. Nomor ha untuk ghaib. Nomor iyaha juga untuk ghaib. Bukan untuk mutakalim atau mukhatab, tidak. Tetapi sama-sama kedua-duanya untuk ghaib. Nah, ketika keadaannya demikian, sama-sama untuk ghaib misalnya, artinya sama-sama dalam satu rutbah, satu tingkatan, satu derajat atau satu posisi, maka ini wajib al-fasl, wajib memisahkan atau membedakan antara keduanya. Yang pertama dengan dhamir nasab yang muttasil, kemudian yang kedua dengan dhamir nasab yang munfasil. Kemudian berikutnya, wa idza ikhtalafa fi rutbati, wa idza ikhtalafa fi rutbati, dan jika keduanya itu berbeda dalam rutbah, ya, rutbahnya atau tingkatannya, derajatnya ataupun posisi itu berbeda, jazal waslu wal faslu, ya, jazal waslu wal faslu, maka boleh al waslu menyambung, ya, menghubungkan. Wal faslu, atau dan boleh memisahkan atau membedakan. Artinya boleh sama dengan kedua-duanya itu dengan dhamir nasab yang muttasil, ataupun boleh pula membedakan atau memisahkan, ya, yakni yang pertama dengan dhamir nasab yang muttasil dan yang kedua itu dengan dhamir nasab yang munfasil. Contoh, ya, supaya lebih jelas ya, dengan contoh ya. Nahwu, aina kitabi, di mana buku saya? Dijawab, a'taituhu kahu, aku memberikan padamu dia, aku memberikannya kepadamu. Nah, di sini a'taitu ya, fi'il dan fa'il, kemudian maf'ul bihnya yang pertama adalah kaf, dhamir kaf, ini untuk mukhatab, dhamir kaf untuk mukhatab, ini maf'ul bih yang pertama, ini dhamir nasab. Kemudian ada maf'ul bih yang kedua yaitu ha, ini maf'ul bih yang kedua, dhamir ha. Ini dhamir nasab. Untuk siapa? Untuk ghaib. Jadi berbeda rutbahnya, tingkatan atau posisinya. Yang satu untuk mukhatab, yang satu untuk ghaib. Berbeda kan? Ya. Nah, ketika keadaannya berbeda, rutbahnya berbeda, tingkatan atau posisinya berbeda, maka boleh wasal, menghubungkan atau menyambung. Artinya kedua-duanya dengan dhamir nasab yang muttasil. Seperti ini, kaf itu dhamir nasab muttasil, ha itu juga dhamir nasab munfasil. Ataupun boleh pula itu al-fasl, memisahkan atau membedakan, yakni yang pertama dhamir nasab muttasil, yang kedua dhamir nasab munfasil. Seperti contoh di sini, a'taituka iyahu, aku memberikan padamu dia. Kaf itu dhamir nasab muttasil, iyahu dhamir nasab munfasil. Ini ya, ini fasl. Ini ketika berbeda rutbah, itu boleh fasl, boleh fasl. Kemudian yang berikutnya, ad-dhamairu salasu rutabin. Ad-dhamairu salasu rutabin. Dhamir-dhamir itu ada tiga rutab, ada tiga tingkatan, tiga posisi. Wahia, yakni al-hamzatu yang A, rutbatul ghaibi, rutbah ghaib, tingkatan atau posisi atau kedudukan ghaib, ya, yang tidak hadir, yang dibicarakan. Wa dhamairuha, dhamir-dhamirnya adalah huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Ini ya, ini rutbah khaib. Dan al-ba'u yang ba' yang b, rutbatun mukhatabi, rutbah mukhatab. Ya, tingkatan atau posisi mukhatab. Yang diajak bicara atau lawan bicara. Wa'umma iruha, nomor-nomornya adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini ya. Al-jimu yang jim, yang c, rutbatul mutakallimi, rutbah posisi atau kedudukan atau tingkatan mutakallim. Ya, mutakallim orang yang berbicara atau orang pertama. Wabama iruha, domber-dombernya adalah ana, nahnu. Ini ya. Ini jadi ada tiga rutbah, tiga tingkatan atau tiga posisi atau tiga kedudukan pada domir. Ini ya. Ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Kemudian berikutnya, istakhrid minadarsi boma iran nasbi al-munfasilata. Istakhrid minadarsi boma iran nasbi al-munfasilata. Wa kursa babal idyani bikulli wahidin minhuma munfasilan. Cari, keluarkan dari dars domir-domir nasab yang munfasil dan sebutkan sebab didatangkannya masing-masingnya itu dalam keadaan munfasil. Ya. Untuk latihan, ya, untuk latihan, coba dicari dari dars mana saja domir nasab yang munfasil dan sebutkan sebabnya. Kenapa di situ digunakan domir nasab itu dalam keadaan munfasil. Dari lima ini tadi ya, lima keadaan ini tadi yang disebutkan didatangkan domir nasab yang munfasil, ya. Nah, untuk latihan, untuk tugas dicoba dulu. Insya Allah nanti dilanjutkan pembahasannya pada waktu yang akan datang. Kalau kumingkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Taala dan pertolongannya. Untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alafumikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.